selesai membicarakan semua dosa-dosa yang ada di hati, selesai. Yang di mata, di tangan, di kaki, di perut, di kemaluan, di lidah, di kuping atau telinga, di seluruh badan, semuanya sudah selesai. Supaya kita mengetahuinya dan dapat mudah meninggalkannya. Kalau kita pada mengaji yang dahulu itu, kita berdosa. Bagaimanapun mau meninggalkan dosa, tapi selama belum tahu dosa, tidak bisa meninggalkannya. Sebagaimana orang belum tahu racun, tidak bisa meninggalkan racun. Jadi sudah selesai. Kemudian, hikmah daripada Allah melarang kita mendekati, apalagi mengerjakan dosa-dosa itu, hari ini kita bicarakan. Insya Allah kalau sudah selesai, bahaya-bahaya maksiat dan dosa itu akan diteruskan cara-cara taubat. Sesudah cara taubat itu kita ketahui dengan jelas, mudah kita bertaubat, baru kita memasuki kewajiban-kewajiban mengisi akan hati kita dengan akhlak-akhlak yang baik. Berapa akhlak yang wajib dalam hati, jumlahnya sekian. 1, 2, 3, selesai. Nah kalau sudah selesai itu pengajian di bidang takwa kepada Allah dengan secara takdir atau tinggal jadian dan sebagainya mendetail lebih ulang lagi, itu tidak kunjung sempurna. Yang tidak sedang di mahat kemendangan istiqomah, artinya kerjakan perintah Allah jauh di larangannya. Apabila larangan-larangan Allah yang sudah kita ketahui itu, lalu kita jauhi karena tahu bahayanya, lalu mempersiapkan diri dari itu, tinggal lagi apa kewajiban perintah Allah yang dihati. Apabila perintah Allah yang dihati juga dikerjakan, yang anggap Allah menghidupi. Sebab hati ini, yang contoh mudah itu seperti sakiti. Yang ada membawa bule-bileng. Bule-bileng itu kan awak. Tapi itu ya hati. Apabila sapinya bagus, maka awak sempat berjalan yang bagus juga. Lama sapinya itu bunga, kemana aja, ya jelas nanti itu kapalnya. Bule-bilengnya itu jadi rusak jadi. Nah itu kalau kurang mengetahui majelis kita ini dengan hati yang bersih, luar biasa rahmat Allah di majelis kita ini, luar biasa. Menurut orang kehatiraan di seluruh dunia belum ada yang lain majelis kita ini. Itu jangan suka-suka, tapi kan dari ini. Mulai dari lindungan kita Rasulullah SAW, sampai kepada pemburuan mereka kita semuanya. Yang mana kesemang di antara wasiat sidin lawan murid sidin. Hai ahli Madinah, janganlah engkau terpengaruh dengan orang-orang yang ingkar kepada aku dari ahli Madinah ini sendiri. Jadi sidin orang Madinah, ma'ajar dari Madinah, orang Madinah juga nang ada satu bulawan kudin kita bahagia nang memusuri kudin itu orang Madinah. Lalu kudin menasihati murid kudin jangan terpengaruh lawan orang yang ada satu bulawan kudin, jadi ada yang ada satu bulawan nyawa tahu kudin kudin lama undat tinggalakan sebulan lagi undat tinggalakan Madinah ini banyak yang kata. Itu kita langsung matang aja mulai Rasulullah sampai ke Kesaman Madani. Nah, Kesaman Madani waktu izin dapat izin dari Rasulullah khusus keluar dan mengajar. Lalu banyak manusia yang datang. Yang datang itu kebanyakannya orang luar. Orang Madinahnya sedikit saja. Orang luar yang banyak datang. yang di Madinahnya membanyak 6 mangkuk. Ini supaya kita paham. Jadi kalau di kumpul ini ada khalifah teman, terjadi nanti itu orang luar yang banyak mampir dijajah, orang yang di sininya pada tahun berapa memang sudah selim yang bahari jua diputar ulang siaran ulang malam. Orang ada sebagian yang pada senang lawan ujit memang kalau itu juga sudah dasar menjelaskan teman-teman. Lalu yang datangan-datangan ini di dalam riwayat ini itu yang sudah ditulis di buku di bagian itu bukan dari orang-orang yang biasa aja, tetapi pajabat-pajabat datangnya. Bukan pajabat Madinah aja, yang di luar Madinah datangnya. Lawan orang Islam yang pegurur, dia jatuh kita sampai. Lalu dari kalam sayangnya, bukan datang lagi pejabat lawan kirim. Mengambil menantu, menjadi menantu raja. Kemudian kurang tugu-tugian datang lagi lalu para presiden mengambil lonceng teman dan semua orang yang datang itu mengambil jajah itu kadang dengan tangan 10 sama dengan membawa hadiah. Jadi istilahnya pada dengan gratis sudah masing-masing bayangkan kan seumpama sejuta itu yang datang kurangnya 100.000 kalian lagi. Nah, orang Madinah yang sudah lawan sidin ini kan lalu daur melihat amplok datangan banyak. Lalu di padahatannya, sesemen yang apabila bersalaman bayar sejuta itu apa? Nah, lalu timbul kata-kata orang yang memang ingkar lawan sidin. Padahal orang itu yang ya sekampung lawan kudin juga. Nah, jadi jangan bingung. Nang bingung itu kalau kita tahu mana. Itu benar, kalau kita tetap buat tahun orang itu, jadi kita bingung masalah. Nah, ada tahu empat aja, terpengaruh aja. Nah, iya. Jadi, cuma sembahyang 8 juta aja sih, itu nang datang. Misalnya rata-rata sejuta aja yang datang 10.000 berapa sudah diterima sekali datang, dua kali datang, berapa sudah diterima berapa. Lalu berpama saya iblis melihat saya teman tujuh. Lalu kesugihan tujuh itu digunakan sini teman. Nah, ada orang yang dari ada kelompok obat, tujuh dari iblis supaya kelompok obat. Ada orang yang di rumah terus, anaknya banyak, diulangkan tujuan rumah terus kepada para rumah yang sudah jadi. Ada yang pada belas dari rumahnya, dipasangkan dari mereka tahu ini. Ada pulang misalnya sekolahan, buka, mirip, dipuntung orang tujuan. Tapi kemunyaan, ada satu kaca wali sidin dengan yang berperang kudus. Istilah sekarang, tangan kanan berkata-kata, tangan kiri tak tahu. Istilahnya, malin, tukurudu min awamnya irin, wa tukurudu ila tukurudu. Diambil daripada yang mampu, dikembalikan kepada yang kada mampu. Tapi kalau yang kada mampu itu musuh sidin, lulu gua-gua, wanita nyawa-nyawa. Sampai kita kumpul ini berkat teman. Berapa lawasnya sini? Coba waktu awal di meja. Kita lawan gak kepala melayan aja pada ke zaman. Pada bukur sini. Tapi waktu awalan ini, Masya Allah. Nah, ada yang membari barat. 100 belet. Kali 100 bilangnya. Dapat. 100 belet. Seikung, tak bisa ratus ikung nama mbak. Berapa belet aku pada tahu aku bisa dihitung. satu ulang. Dua itu memberi satu. Asa itu dia memberi satu, dua memberi satu. Lalu 50, ya 50 kali 2 berapa? 100 itu hati. Menggana-gana kayak laki yang di Surabaya. Iya. Raragi pulang menjual ragu membayar raganya. Wabingian di mana-mana kampung mahara buatan. Ada yang memasak, ada yang membungkus, ada yang membawa. Yang berjual banyu pulang, banyu segar minum tuh masing-masing memberi banyak. Banyu terkumpul, memberi. Aqua menjual itu. Yang paling banyak nang datang makan minum aja boleh. Yang paling banyak. Nah kita golongan yang mana? Ayo, kita nih golongan yang mana? Nang duduk makan boleh saja kan? Atau nang makan satunya dari kampung kepulauan warga? Atau nang membari barat saja? Atau nang nukarkan akuanya? Golongan apa juga nih? Sedangkan kita tidak tahu di pintu surga bertulis anti haramun ala kulli bashar. Nyawa surga diharamkan dimasuki orang yang pelit, orang yang mungkin. Di hadis lagi kita sudah tahu al-bakhilu aduwwullah walau kana aliman. Orang yang pelit itu musuhnya Allah walaupun siwan buruk. Ada jiwa guru yang pelit sekarang. Duit kita banyak aja di sini. Tapi bahan luar apanya kenapa? Karena ada sebanyak. Maka tuan guru tahu apabila memberi sejuta, balasannya minimal 10 juta. Tuhan yang balas. Kalau tidak, labet. Masalu lagi yang dikunah walahum fisabilillah. Sama sekali abad yang hamba tak sebahasa nabi nabi kulit kulit kulit atau abad Allah yang wali kulit man ya abil hasana falahu asul amsalihah. Kalau falahu asul amsalihah sajidah memberi balasannya 10. Kalau nang sabi 700 ganda. Kalau nang kehabisan ayatnya Allah yang wali kulit ada wali kulit kulit ganda. Kenapa? Karena balasannya kada sama. Ada yang sedikit, ada yang banyak. Yang kedua, karena ikhlasnya ada sama juga. Tiga, balasan Tuhan ada 10, ada 700, ada pada bagaimana dan dalam. Karena tingkat ada 3. Jadi yang menyuruh bahagia, yang menyuruh bahagia Allah. Yang membalas hadiah yang itu menurut hadiahnya dan menurut kehendaknya Allah. Adapun kesemannya kada disuruh meminta. Kalau kamu mau belajar lawan unda, nyawa mengambil ijazah lawan unda, bayar kesepian itu punya. Keseman kada ada yang bakal kesepian. Kalau bakal kesepian kada bayar, bahaya. Cuma orang yang datang ke situ sudah ditatar, sudah dilayani bahwa ayat Quran menunjukkan jika najai kumur rasula bahkan ini baina yadai najwa kumur sadaqah. Apabila ada urusan dengan Rasul dan gantinya, maka janganlah datang tangan 10. Macam apa hadiah Tuhan menyebutkan di Quran alal mukhtir qadar wa alal mukhtir qadar mandirin kasih bisan. Nang aku kasih bisan kurang lawan hadiahnya itu Tuhan. Lamun kita mengira dengan kiraan yang bagus. Kurang misalnya di kisah terlihat memberi misalnya 20 juta, ujar kita kurang pemurah. Padahal balang pemurah. Mengarang pamarak itu tidak harus mengibariakan. Keterayun tentang keterayun yang dibariakan separuh yang ditinggal itu orang pemurah. Kalau nomor di sini pemurah saja di pakirannya dia, apalagi keterayun di situ memberi 100 ribu, apalagi jarake yang dibariakan tanggalnya dengan dia. Alah, jadi jenggurnya kum. Kada assalamualaikum, kada assalamualaikum, ya kada kuntung juga daripada artisnya. Baik, ayo, ada alahnya, ada yang datang, kada assalamualaikum, lalu ayo. Daripada artisnya, memberi salam aja pada. Ini ada urusan dengan ini. Jangan kepada Rasulullah minta duit lawan orang yang dahilang kada. Allah menyuruh apabila dahilang jangan tangan sepuluh. Itu aturan orang pun. Nah, yang ini aja nanti kita tahu apa mama ada. Lamun guru sama bicarakan ini minyak sidin supaya sidin dibari murid, sidin masuk neraka. Lamun murid tapi yang disampaikan di guru nunggah ini, ini pada mama saya, nah, apa dia aja. Jadi sama-sama. Tingkatnya di titik-titik kelapan, ya. Titik-titik kelapan, ya. Ada dua berpikir, kah? Manggupan dalamnya. Rasa, memandang hari, memakai, kah? Cukuplah, patuhinan, lawan kedapat. Lawan ini aja, gini. Orang puji, orang pedang, orang yang susah. Ada zaman, apa, kah? Makanannya. Namun orang yang puji, makanannya kaya puji juga. Bilang daging terus, di atas burung di bawah ayam. Lama orang yang sadarkan napal, napatah yang dimakan iwaknya, ya buntut-buntutnya lah, lawan kepalanya. Namun orang yang susah, kan itu kan minyak-minyaknya aja. Menuju Italia, memberi makannya anak bininya di rumah, makan lawan Allah Ta'ala aja makan dari waktu ada bangunan kada dari makan juga dan ini ya sebut baru ada aku enggak buat kawin lawan itu ini ada kok kawin sama nomor itu mesa murosok mesa kalau zaman kita ini tidak yang disebut nabi 4 macam lawas sudah terjadi. Jika raita kesannya Tuhan, apabila ikan melihat kawan mata kepala, masing-masing orang yang sudah takut. Contohnya orang garing di rumah sakit itu banyak. Yang mestinya cuci darah 3 kali seminggu. Lantaran terbisi ongkos, lalu setengah bulan kepala. Ingat-ingat kalau kau ingat, mestinya seminggu 3 kali. Kenapa jadi setengah bulan sekali, duit tidak ada. Nah, apabila orang dari kada boleh sudah mulai dibawa obat dokter, ininya kada mampu, nang dihukum makan wajib oleh Allah, ila warga yang mampu. Tapi sekarang masalah pula warga tidak iluk-iluk di wajib. Duit tidak ada pula yang wajib. Banyak pula warga yang sujud-sujud, tapi kada membantu luar bulannya yang takut berobat. Lalu kalau pulangnya itu tadi kada menyerangi, nang wajib pulang kepada jadirannya, tetangganya. 10 buah ke kanan, kiri, muka belakang. Itu nang wajib mau ngekosulinya berobat. Lalu tetangganya, pada tadi pada kita juga, betul. Nah, maka jatuh kewajiban itu kepada semua muslim dan muslimat. Walaupun bukan pulangnya, walaupun bukan tetangganya. Untuk menjaga kesehatan orang Islam yang sedang sakit, dirawat, dan pada mampu. Jadi kalau kita pikir dan kita ambil dalam kitab, dinyatakan di dalam kitab itu bahwa banyak dosa hidup di dunia ini kurang suci. Karena masalah menggunakan kesehatan dengan itu. Banyak di rumah sakit itu yang jaring-jaring itu ada yang dioperasi, ya kan? Mesinnya dioperasi itu sampai ke Surabaya. Ada ongkosnya, Pak. Jadi operasi di rumah aja. Hanya rumah sakit ini, para orang ini halapnya pada cukur, pada ahlinya, pada mayor. Obatnya AASL, asal-asal aja. Mestinya orang tuh harus bayar kan? Jangan harus bayar di sini aja kan? Berjual-jual rendah dulu. Jadi hati-hatilah bagi orang-orang yang memegang amanah. Jangan dibawa poya-poya. Kalau masih banyak lagi yang sakit-sakit menderita, ada mayu bersenjata. Lama-lama itu, umpama tak berada, aku minta bantuan diri, maka kami tak berada. Quran ada menyatakan, وَالَّذِينَ أَمْوَالُهُمْ حَقٌّ مَعْلُومٌ لِلْجَائِرِ وَالْمَحْرُومِ. Allah Ta'ala memuji lawan orang sujud yang menetapkan hartanya kepada orang yang mahisat lawan muntung meminta. Aku ini aku minta duit, minta timbangan dan minta obat kulit. Wal mahrum yang ada berisi. Takkan alam berduit, kalau kata. Buktinya kata berduit. Siapa kan tahu hukumnya. Kenapa berduit. Sangkanya menurut Pak Urusan itu pada ada bambang bekalaman simpan. Bekalaman untuk yang ini aja. Supaya orang bekalaman pacar. Nah. Jadi sekali lagi diulang. Orang-orang yang hidup. Banyak dosa hidup di dunia. Karena ini ada sakit-sakit. Mestinya kemana menggunakan sakit. Masjid-masjid yang banyak kurangnya. Balum tuntung. Tapi sulit. Sekolahan yang pada bercampur mungkar. Inggris. Atau pada cukup lagi menampung muridnya. Tapi sekolahannya pada bercampur mungkar. Maka cucu menggunakan duit. Kurang kujung dia ini. Jalanan-jalanan supaya jangan terlopak menuju kepada sarana ibadah. Tempat ibadah, kurang cukup dua. Tuhan memakan amal jariah. Kita artinya kalau Nabi minta pendapatkan anak, ibunya itu kan menerima pendapat anaknya. Aspirasi anak-anak. Di sana ada yang di taman pun mereka hampir tak ada. Tanda. Kemudian pas liga lambat kalau nak itu ayo nak pendapat turun kayak ini. Mbak macam apa orang tu? Sesudah aku mendengarkan pendapat masing-masing maka aku memutuskan bahwa banyak pendapat ilmu ambas yang paling halus ini tabur bersama lawan pendapat itu. Macam-macam. Jadi jangan menghadap di sisi tatap ke Ibu Ahmad belajar dulu. Lawan guru si Ano. Guru si Ano itu jangan lihat yang belajar ke Ibu Ahmad. Siapa? Lawan guru Ano. Sampai guru Ano sampai ke Ibu Ahmad. Banyak tahu belajar ke Ibu Ahmad. Lamun guru yang belajar ke Ibu Ahmad. Kita belajar dulu. Dan belajar di mana? Dan nukar di pasar. Jadi kan kecil-kecilah ilmu itu dari toko. Toko itu dari hitam. Ngarannya mobil yang kita buat itu ngarannya kada cukup estangkan. Jangankan sampai ke tujuan, pinjam belajar baru aja sudah ditelang oleh telepon itu. Bang macam apa? Boleh ke jalan kaki. Motornya tinggal. Makanan kita harapkan diri kita ini membawa dengan majelis kita yang sebagaimana motor ini kepada surga-surga. Itu namanya ada bahasa silah ilmunya itu temennya jangan sembarangan asal mengaji aja orangnya asal membuat di motor aja namun sosialnya kada dapat izin menyukir juga dapat izin menyukir juga yang ketinggalan apanya anu sininya itu ya kada tahu juga sewaktu-waktu lagi dia sudah ratusan tahun angka ini berbicara masalah ini. Ujar Ibnu Abbas radhiyallahu anhu ma innalil hasanati diyan fil wajhi wa nuran fil qalbi wa tahatan fil rizqi wa quwwatan fil badani wa mahabbatan fi qulubil khalqi wa innalil sayyi'ati sawdatan fil wajhi wa dhurmatan fil qalbi wa wahnan fil badani wa nuqsan fil rizqi wa quwwatan fil qulubil khalqi. Sebenarnya ibadah itu adalah menyinari akan muka seseorang itu. Kalau orang banyak ibadahnya, muhanya itu model bebannya. Artinya bahasa kita di Banjar ini, kada gilak lagi pandang. Kada gilak lagi pandang. Umur 60, palihat badannya, rasa 18. Nah, tapi ujarnya nanti malu, pelawak kena. Lamun mudikan di muka unda, 70-an. Tapi kalau di sini, 70-an. Nang mandi, nang di sini. Nang itu pada kawa dilihat sih. Kurang bisa lawari ini kena candi, kalau nang dilihat kan hidung, mata, pipi, kanan, ya ini kalau namun dia mau hanya tuh sinar-sinar. Pasal lagi ya. Banyak artis yang si para misan itu melihat, pokoknya kacang berjarak. Kacang ini juga berjarak. Korojok, kacangnya. Berapa umur anak? Anak umur santianya. Ya, kalau mengalir sampai cair, anu, sambat paksa pada bagian misalnya, sambat buruk pada bagian dia, lah, di sambat sayang baru paksa. Jadi sampean berapa umur? 60. Kok 60? Saya kira harus 25. Kenapa orangnya main dadas? Satu, dua, menerangi hati biar kita hatinya senang. Sebab apabila sekarang kita imong pamalah kagap, kita hemok. Tapi ada juga manusia yang tak terjadi kagap, suwaling. Coba malah melihat yang di sekarang yang bukanya, menyakadap di tibunya bawa operasi. Takutnya itu kepolis tak ada. Kepala kudung itu ada. Betul Pak? Oh, ini jauh dari mana kasih ini dulu. Jadi muka ada jelek di pandang. Jangan lebih menyenang hanum melihat nang tuha cocok. Ya satu sikir di rojohan. Kenapa jadi di rojohan? Di jadi. Senang. Hati senang. Muka melihat orang tinahno, ya kan? Hati tenang, wasa'atan fil rizqi, dipermudah dan diperbanyak rezeki. Wa quwwatan fil badani, yang keempat, diberi kekuatan awak. Biar garing, melihat orang tinahno. Dilihat kita ini caranya jadi ini susah. Kalau kecilnya sakit kenapa-napa, nanti lihat kurang. Padahal dia dokter yang ini, dia ya. Dia dokter sikungnya pulang, lihat yang ini. Dia sikungnya pulang, emas. Dia sikungnya pulang, anu pencernakan. Dia sikung pulang, yang ini pulang dulu. Dia sikung pulang, yang ini anu macam-macam. Jadi supaya sebut sikung-sikung dokternya memberi resep obat dapat duitnya. Maaf dok lah. Dok, maaf dok lah. Sumpah aja mengatakan dok yang membantu, bukan memerah. Ini dulu terlupa pasal. Lima, wa mahabbatan fi qulubil khalq. Allah Ta'ala meletakkan kasih sayang kepada-Nya di hati makhluk Allah. niatnya banyak orang menang kaya. Lawan orang mampu ibadat tadi. Lamun orang jadi maling pang, ada juga kaya. Buku aku alim juga. Sama lawan orang teman kali nangkat tujuh lawan sidin, bubuhan sidin juga. Mun kada bubuhan sidin, aduh. Walau patangkong, ya kata kata juga. Sini ya kata cocok. Habisnya. Matinya bang, ujar abah menyakit. Jam jara lala, lawan rumahnya. Kita kawin ini, rumahnya ay, kada perlu. Sidin, baik rupa. Sini rangkah lama kurus. Nang panting orang bakal kawin yang umahnya rasuk. Jadi kan nang umahnya rasuk na, pak abahnya rasuk pemanggeran dan kagigalanya. Bagus bagus, rasuk kagigalanya. Lalu riwayat Rasulullah. Nang kasih lawan Rasulullah ke orang mana? Orang Nabi. Kurang masalahnya berapa itu? Sayyidina Ali, Siti Khadijah, Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Iya, iya. Yang lainnya orang mati sama jelasnya, yang sayang orang Nabi itu. Memusuhi dia orang Nabi yang lainnya. Lalu Nabi pindah ke Madinah. Nabi Madinah sudah menunggu yang sampai wafat di Madinah Nabi. Jadi Nabi itu diizinkan wafat di negeri yang kurang cinta lalu. Kadang diberikan izin wafat di negeri yang kurang karis lalu. Rata-rata pasti di luar itu dia. Mereka Nabi pulang. Ambil ijazah-ijazahnya itu nah kebanyakannya orang jauh-jauh juga. Maksudnya karak-karak ini pada dasarnya. Dia benar bahasa kada melihat, kada dengar nandangan. Kita buri bahwa ibadah itu menarangi awet muda, menyenangkan hati, meluaskan rezeki, menguatkan badan, memimpin hati makhluk terpesona sehingga menjadi idola uang ibadah. Ibadah itu karena dasarnya dua, wajib sunat. Nang wajib semua sama. Coba sembahyang asar adalah orang nabi merakaat. Dah dapat perasaan. Nang sunatnya ini ada nang ba'diyah zuhur 4, qobliyah zuhur 4, ada nang dua-dua aja kan balik. Baca salawat. Ya kan? Malam ini malam kenangan. Ada yang seribu, menurut saya selawat ada yang 10 ribu. Belain-belain, bintangan yang sunnatnya. Pahamlah yang sunnatnya. Jangan salah mengerti tiannya. Kalau aja najak, batu nak dilarang kaki, jangan. Sambungannya, sebenarnya bahwa maksiat itu menyebabkan muhanya hilang. Maksudnya bukan warnanya. Kada bebanyu moha. Urang kata-kata tujuh. Malu aku mohanya kata-kata tujuh urang. Satu. Dua. Menyakitkan hati. Tangguna. Gabut. Gabut saja. Banyak awak sehat. Moha putih kuning. Di rumah pada nang penggawian kan tengah gabut aja repot aja. Nah kalau mau penggawian dua dosa. Dosanya nang apa? Sudah kuncung kita bicarakan. Mulai satu per satu dosa sampai dosa turun badan. Udah selesai. Nomor tiga. Wawah nanti badan. Ma'uyuh akan awak. Nah awak lah gak rasa ujuh awak. Lemas, kada nyaman, awak, ya padahal makan, cukup, minum, cukup, buri, cukup, terabangnya cukup, tapi kenapa awak, anu-anu rasinya, anu ini, nah itu akibat dosa. Wanukran firnizli, dan dikurangi Tuhan rezekinya. Kata bapaknya, hati sakit, awak puyuh, rezeki kurang, wabuh beribu bilal. Tuhan meletakkan karut di hati manusia lawan manusia. Jadi mengutuhah kata-kata orang gua dah siapa kontak itu benang sangat takut siapa pada takut hujan yang sangat terlupa mengaku itu dah sangat kok siapa akan mengaku dan sangat maling tak coba lah manusia alim kurang kalau melakukan apa tak nyusah kami kerja cepat sekali lah bunda. Nang mana ujar ulang nang mana nang alim itu kita makan. Nak doa bunyi hitam, sepuluh pun alim sorong, alim mata, alimnya cuma di kertas. Kalau orang tu maksiat hati cara, cuma memagari hatinya kada mati, abah menasihati kada mati dua, guru menasihati kada menurut dua, ianya kada masuk pandar orang lain lagi, yang orang pangarakan. Itu akibat dosa juga. Kuat-kuatun di lokal kita. Nomor lagi kamuannya berapa keterna? Yang cuma menimbulkan penyakit di dalam hati. Penyakit di dalam hati. Dalam hati itu ada penyakit. Bukan penyakit yang tumor atau itu. Bukan maksudnya penyakit di hati itu pahirian. Itu penyakit di hati, basir, sarata, toma, loba, nah itu tak, takabur, oleh itu tak. Jadi karena mengerja dosa di luar, lalu ada sakitnya, penyakit dalam hati. Lagi bahaya maksiat, hermanul ilmi. Dijegah oleh Allah Ta'ala masuk ilmu ke dalam hatinya. Siang malam sekolah kada mau paham. Gurunya melajari saling anyakan. Anyakan orang-orang lain mengaji non guru setahun alim. Dia mengaji 10 tahun kada paham apa begini. Karena apa jadi dijegah ilmu lawannya? Nah karena dosa. Jadi kita macam apa? Macam apa? Anak-anak kita wayah ini yang disekolahkan agama ternyata bulik ke rumah laku tingkatnya sehari ke sehari bertambah buruk dari sebelum sekolah. Disebabkan anak-anak itu ada tamakan yang haram, tamakan yang haram.